Hai guys, aku Fania. Aku akan menyanyikan lagu Masha and the Bear tapi dengan pianika. Tapi nggak sampai selesai. Hanya satu baris saja. Bentar.